Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cahaya Hati pemirsa. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu sehat, baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Anisa Pohan mendampingi Anda selama 30 menit ke depan membahas mengenai segala sesuatu di dunia Islam ini. Kalau kita menonton TV, kita akan melihat perceraian si A dan si B, kemudian berantem. Seperti itu kita dalam hati nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bukan di dalamnya begitu ya. Jadi kadang siapa sih yang bersalah sehingga terjadi perceraian? Kalau suami yang menggugat, apakah sang istri yang bersalah? Atau sebaliknya, jika sang istri menggugat, apakah suami yang bersalah? Dan bagaimana menghindari hal-hal seperti ini? Topik kita pada hari ini adalah bagaimana mempererat hubungan pasangan suami istri. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio Ustadz Wijayanto yang jauh-jauh dari Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? Aman, terkendali, sehat. Aman, terkendali, sehat. Istri, anak-anak sehat. Alhamdulillah, semuanya. Istri masih tiga anaknya. Istrinya tiga anaknya supaya ini saya pertegas lagi, jangan-jangan istri saya lihat ini, istri saya masih tiga anaknya. Belum nambah adik lagi maksudnya. Allah. Ibu-ibu juga sehat di sini semuanya ya. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin masih banyak yang masih belum paham benar nih bagaimana mempererat hubungan suami istri, karena kan sekarang sering sekali terjadi namanya perceraian, terutama dengan adanya berita-berita di TV yang semakin memblow up, seakan-akan memang lebih banyak gitu. Iya, dan kadang-kadang orang melazimkan bahwa Allah berfirman di dalam satu hadis qudsi dan juga disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak ada satu hal yang dibenci Allah kecuali rumah yang ada di dalamnya adalah perceraian, dan tidak ada yang disenangi melebihi senangnya Allah kepada orang yang di rumah itu ada pernikahan. Jadi sebetulnya asas orang beragama ini kalau bisa ya wihdatil ummah, yaitu bagaimana seorang suami istri itu ya rukun, tentram, damai dunia sampai akhirat. Amin. Sehingga sampai-sampai walaupun talak itu boleh, tetapi sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya yang perlu diperhatikan adalah kalau bersuami istri, kita mudah-mudahan ini juga mengilhami keluarga kita semuanya, dan juga ibu-ibu yang ada di sini dan juga di rumah, bahwa orang bersuami istri itu ada perekat yang disebut perekat eksternal dan perekat internal. Eksternal dan internal, ya, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam sendiri adalah niatan dulu di dalam hati, bahwa nikah adalah bukan hanya kontrak seksual. Nikah bukan hanya sekedar untuk membuat hubungan antara laki dan perempuan saja, tetapi nikah adalah untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa nikahi wa kerjai wa syutingi wa apapun lillahi ta'ala. Jadi semata-mata untuk Allah, itu ibadah. Sehingga apapun yang kita hadapi nanti, kalau niatnya untuk ibadah, maka yang pahit pun menjadi manis. Orang itu kalau niatnya ibadah, walaupun pagi-pagi banget kita bangun, ambil wudhu padahal dingin, tetap itu bagian dari satu yang disenangi. Ibadah itu berat mungkin untuk ukuran nafsu, tapi menjadi senang. Orang hanya jauh-jauh untuk mengelilingi satu batu namanya Ka'bah, tapi sampai antri begitu rupa. Sementara untuk lihat konser pemakaman Michael Jackson itu begitu rupa, orang juga jauh-jauh, tapi tidak sebagaimana semangat spirit untuk waiting list. Kita waiting list untuk haji, untuk umroh. Begitu rupa. Iya, sampai 3 tahun untuk haji. Hanya untuk ngelilingi sebuah batu kalau dilihat secara fisiklis. Tapi di situ bagian dari ibadah, maka kalau niatnya untuk ibadah, seorang suami dan istri apapun nanti akan menjadi indah kalau niatannya benar. Jadi lebih kuat. Iya, lebih kuat. Jadi sampai bahasa Allah untuk bagaimana suami istri itu dieratkan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, saya senang kalau dibacakan, mungkin artinya aja untuk efektivitas waktu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ya, jadi satu ayat ini bicara Al-Baqarah 187 adalah bagaimana kerekatnya hubungan suami istri sampai orang berpuasa saja malam itu dibolehkan. Jadi dalam tanda petik boleh, kalau enggak ada apa-apa untuk berbuka puasa, buka puasanya suami istri boleh. Oh, boleh itu. Siap saja. Jadi nanti Mas Agus sama Mbak Anisa silahkan siap-siap. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum langsung plus sudah. Selesai mandi terus sholat. Sudah. Boleh. Dan jangan lupa sholat maghrib, jangan lewatkan ya. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak ingin hinayana. tidak ingin memenjarakan nafsu, tidak ingin lari dari dunia, bahwa suami istri itu ya wajar, seorang laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki. Cuman bagaimana kesenangan itu diikat dalam ikatan ibadah. Maka bahasanya lagi, teruskan. Mereka itu adalah pakaian bagimu. Iya, jadi suami itu pakaian dari istrinya, diteruskan itu. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya, luar biasa. Allah mengibaratkan suami adalah pakaian. Pakaian itu simbol kehormatan. Sampai-sampai orang kalau pakaiannya compang-camping dikatakan orang apa citra dirinya rendah, apalagi enggak berpakaian, pasti orang katakan orang gila. Dan citra dirinya hilang. Ibu mau punya menantu orangnya ganteng tapi edan. Enggak mau. Makanya iya, makanya gitu. Yang cari itu yang pakaiannya bagus, yang itu. Maka suami itu adalah pakaian. Pakaian itu citra diri, pakaian itu selimut, pakaian itu melindungi. Maka suami adalah pelindung istri. Suami adalah citra kehormatan dari istri. Maka tidak ada suami sukses apapun kecuali juga karena dorongan istri. Jadi suksesnya suami itu juga karena suksesnya istri. Suksesnya istri, ya begitu. Iya. Oh, itu menarik sekali Ustaz. Kita akan melanjutkan kembali mengenai memperat pasangan suami istri. Istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Seperti apa kelanjutannya? Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati, pemirsa, kita membahas mengenai mempererat pasangan suami istri. Katanya istri adalah pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian istri. Yang saya mau tanyakan ke Ustadz nih, ya. Berarti kalau misalnya istri adalah pakaian suami, kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang buruk, itu ya itu bagian dari tanggung jawab mencerminkan suaminya, berarti iya, suami kan jadi bisa mendidik iya, sama, istri. Iya, bagaimana juga itu menunjukkan satu bahwa suami istri itu harus membina satu keharmonisan. Satu kehormatan yang ditunjung bersama. Supaya apa? Kehormatan dan citra diri suami itu juga sangat tergantung oleh istri. Dan kehormatan dan bagaimana istri menjadi apa itu sangat tergantung oleh suaminya juga. Karena nanti ada mas'uliahnya, ada tanggung jawabnya, ada responsibilitasnya. Sampai-sampai dalam hal ini kadang-kadang lebih berat laki-laki sebetulnya. Makanya kalau laki-laki kok spiritnya untuk menambah bagaimana tanggung jawabnya itu. Wong tanggung jawab satu aja belum tentu beres. Artinya apa? Bahwa dosa-dosa dan perilaku istri itu nanti suami ikut bertanggung jawab. Ya, akhirat, tetapi ya. Kan dosa-dosa suami itu istri tidak ikut bertanggung jawab dalam pengertian bahwa kalau dia begitu karena sebab istrinya, ya makanya ya istri juga ikut tanggung jawab atas penyebabnya. Tetapi bukan atas tanggung jawab sebagaimana pemimpin keluarga. Sebagai contoh ya, misalnya. Ustaz. Contoh misalnya, kalau seorang suami, istri kok sampai dia lupa ibadahnya dan tidak pernah dibimbing dalam jalan yang benar, maka suami nanti dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau suami kok tiba-tiba tidak kerasan di rumah, oh ternyata perekatnya kurang, istri dandannya kurang bagus, kalau pakai lipstik merah membara kayak habis minum darah, mungkin sarapannya ayam mentah, mungkin enggak enak gitu, mungkin ya kadang kan macam-macam. Kalau itu dalam rangka menyenangkan suami, oke. Tapi kadang-kadang kita ini kalau berhadapan suami orang aja luar biasa. Jadi banyak istri menyenangkan suami orang lain, bukan suaminya sendiri. Oh, masa? Iya, kalau ngadep, ada orang di sana sih, bukan termasuk yang di sini. Gitu. Kalau mau ditonton suami orang aja, dandannya bisa 2 jam, 3 jam. Oh, namanya bulu mata aja, bahasa Inggrisnya itu eyeshadow, Bu. Eyeshadow itu ada sampai penjepitnya, Bu. Itu sampai ada tempelannya begitu. Tapi kalau menghadapi suaminya hanya dengan satu daster yang sudah 5 hari enggak dicuci, baunya balsem, baunya itu semuanya, bau minyak telon, bau minyak itu semuanya, maka itu berarti kurang pandai membuat rekatan. Jadi tapi di akhirat tidak dimintain pertanggungjawaban. Dimintain pertanggungjawaban hanya sebatas yang dia tanggung atas dirinya, tetapi bukan pada suaminya. Maka kata libasulakum huwa hunna libasulakum wa antum libasulahuna, sebagaimana Mbak Anissa sudah sampaikan di apa dibaca dalam Al-Baqarah 187 tadi, menunjukkan bahwa ikatan suami istri itu adalah ikatan yang betul-betul sebagaimana pakaian yang melekat. Jadi jangan sampai para suami-suami sekarang itu kadang-kadang kalau sudah keluar 50 meter katanya sudah bukan lagi, sudah jadi perjaka lagi, sudah bukan lagi, ini namanya dia sudah melupakan tanggung jawab itu. Oh, jadi itu tidak benar ya Ustaz? Tidak ya? Benar. Karena ada yang punya gitu. Prinsip, ya udahlah kalau suami di luar rumah bukan punya kita, terserah dia mau ngapain di luar rumah, yang penting di rumah punya keluarganya. Iya, apalagi boleh kalau begitu, istri ya, sudah bersikap, enggak bolehlah isinya kemana-mana, tapi botolnya harus balik. Lah ini sudah terlanjur, sudah kebangetan seperti itu. Makanya seharusnya seorang keluarga suami Islam ini, suami istri itu punya tanggung jawab luar biasa. Tanggung jawab satu sama lain. Ya, karena satu kalau kita tetes isi botol kemanapun itu jadi masalah. Jangan mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body gitu kan Bu kadang-kadang. Iya. Ibu ada mau bertanya di sini mungkin ke Ustadz yang lucu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Majelis Taklim At-Taqwa Tangerang mau bertanya dengan Pak Ustadz. Iya. Mendengar juga beliau itu menikah tanpa ada wali, ya Pak ya, tanpa ada wali. Dan juga saya juga pengen tanya Pak, kalau begitu nanti orang menikah itu hamil hukumnya bagaimana, ya kan? Dan juga si anak itu nantinya bagaimana ya Pak ya? Terus orang tuanya itu bagaimana? Itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini mungkin hal yang sering sekali kita dengar ya Pak ya. Menikah diam-diam dengan wali yang lain, tidak seizin istri pertama itu bagaimana seharusnya? Ini Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga-keluarga kita dari perilaku-perilaku yang enggak benar. Ini kelihatannya yang pertanyaan satu, tapi kok pertanyaannya banyak sekali ini. Ini munakoh sambil ujian skripsi di IAIN ini. Jadi prinsip pertama tentang suami, ya bagaimana juga seorang suami itu memang secara hukum tidak ada kewajiban bahwa mau nikah lagi harus izin istri. Secara hukum. Secara Islam? Nah, tapi sebetulnya nikah lagi tanpa pemberitahuan suami istri itu sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah bagaimana seorang suami itu harus membahagiakan istri. Nanti dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah menegaskan tidak ada satu kebenaran seorang suami yang menyakiti hati istri. Tidak ada satu kebenaran suami yang menyusahkan istrinya. Kenyataannya kalau para suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susah. Nah, berarti ayat itu sudah dilanggar. Oke. Dua, harusnya juga dilihat pernikahan memang laki-laki suka gitu Bu. Makanya saya enggak suka laki-laki. Itu serius, memang laki-laki sukanya gitu. Habis gimana lagi ya? Iya, artinya apa? Bahwa seorang suami itu seharusnya dia mempertimbangkan untuk apa dia nikah lagi. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami, tetapi harus dipertimbangkan masa-masa kenapa harus berpoligami. Nah, ketiga, bahwa pernikahan tanpa wali selamanya tidak sah. Iya, wali hakim itu boleh asal wali sendiri berhalangan atau sudah meninggal atau tidak ada. Atau seizin wali asli. Iya, atau seizin wali asli atau memang sudah meninggal atau lain agama. Maka perlu wali hakim. Kalau wali sebenarnya masih ada, tapi ya, kemudian harus. Gitu. Tapi kalau enggak ada harus mewakilkan, maka disebut naib. Naib itu orang yang mewakilinya. Yang berikutnya adalah kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, seharusnya semuanya saling mengoreksi diri, muhasabah namanya. Ya, muhasabah. Sebab-sebabnya seperti apa? Berikutnya tentang sumpah. Memang tidak ada syariat bahwa seorang yang nikah lagi suruh sumpah demi anaknya itu. Zaman Nabi juga belum pernah terjadi karena hal itu sayun istiadun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi. Tapi prinsip jagalah dulu supaya sampai tidak ada penyelewengan-penyelewengan seperti itu. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti apa? Nanti kita akan tahu jawabannya setelah sesaat lagi, tetapi Cahaya Hati. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Bagaimana kalau ternyata terlanjur terjadi sang suami menikah diam-diam dengan wali yang tidak sah? Kita langsung tanyakan kembali ke Ustaz. Pertama, dia harus mencari solusi dengan bermusyawarah antara suami, istri yang pertama dan yang kedua demi kebaikan bersama. Ketiga, kalau memang itu harus dilanjutkan apalagi sudah hamil, maka harus diulang lagi pernikahannya karena tidak sah. Kalau hukum, karena bagaimana juga nikah itu diperlukan lima hal itu. Jadi ada mempelai. Mempelainya harus laki dan perempuan, tidak boleh sesama jenis karena belum ada obatnya. Dan memang tidak diakomodir dalam Islam. Kenapa? Karena di Copenhagen boleh nikah sejenis. Nah, nanti gak bisa punya keturunan. Gimana? Nanti susah, anggar ya gak bisa. Dua adalah bagaimana yang kedua tidak boleh harus ada yang namanya wali. Wali itu dari pihak perempuan, memang lagi gak ada. Kalau wali gak ada gimana? Ya namanya wali hakim atau pakai naib tadi. Yang ketiga adalah harus ada saksi. Harus ada persaksian, tidak cukup di kamar hotel berduaan itu. Yang keempat harus ada mahar. Mahar itu mas kawin. Saya gak tahu kenapa diterjemahkan mas kawin. mungkin yang minta wanita, mas kawin. Oke, yang terakhir adalah serius ini Bu. Yang kelima adalah adanya ijab kabul. Nah, ini diperlukan. Kalau tadi pernikahan tanpa wali, maka tidak boleh seperti itu. Maka bagi suami yang terlanjur seperti itu harus dimusyawarakan kembali. Kalau istri pertamanya tetap tidak setuju gimana Ustaz? Ya, karena nikah itu adalah untuk kebaikan bersama. Harusnya dia mau dibatalkan atau mana yang terbaik. Baik untuk agama, baik untuk kehidupan duniawinya, dan baik untuk akibat-akibatnya. Nah, jadi jangan sampai seorang suami nekat hanya karena syahwati. Karena biasanya kalau ngambil lagi itu cari yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih kalau gitu perlu dipertanyakan lagi. Jangan-jangan itu spiritnya spirit syahwat. Karena Rasulullah berpoligami bukan untuk syahwati, tetapi bagaimana untuk tujuan agama, tujuan untuk kebaikan membantu dunia dan akhirat sama. Ustaz tadi kan tuh faktor internal ya. Ya, yang berikutnya faktor eksternal itu Ustaz. Perekatnya eksternal adalah adanya unsur-unsur materi di luar diri kita. Misalnya seorang suami istri bisa didekat karena internal, karena semangat ibadah, spirit tujuannya benar, niatul mukmin khairu min amali tadi, bahwa innamal amalu binniat al umur bimaqasidiyah, itu artinya bahwa setiap perkara tergantung maksudnya dulu, tujuannya dulu untuk ibadah. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu materi misalnya, itu juga berkat. Kalau suami gak ada kerjaan kesana kemari, kalau orang Jawa ada namanya istilahnya mau 15 Bu, madep mantep, manggon mangan, melu morotua, morotua mati, moro-moro, melu marisi, morotua muni-muni, mantu minggat. Jangan roaming dong ngomongnya Ustaz. Maaf ini. Ibu-ibu gak ngerti. Mantep toh, itu, oke. Iya, sudah. Oke, saya sekalian jangan sampai kita jadi tarsan, jadi gandul terus ya gak benar gitu. Artinya kita harus mandiri. Oke, itu faktor eksternal yang kaitannya dengan materi. Bisa juga kaitannya dengan hadirnya anak. Anak itu perekat buah hati yang luar biasa. Kadang-kadang kalau orang mau bercerai itu tolong pertimbangkan anak, karena anak itu gak bisa dicerai. Sampai mati pun anak itu tetap jadi binnya, gak bisa dipindah. Bahkan diambil anak, diambil adopsi orang lain pun binnya gak akan pindah. Oke, yang berikutnya juga perekat-perekat yang unsur mawar, unsur rohmah. Kalau mawaddah itu kaitannya unsur batin, unsur internal. Kalau rohmah itu ikatan yang kaitannya rahmat Allah itu. Ya, karena kecantikannya. Maka untuk merekatkan hubungan suami istri, seorang istri sebaiknya juga berdandan. Artinya jangan kalau menghadapi suami baunya kayak minyak nyom-nyom, kayak jenazah lewat, ini istri saya datang, ya jangan ya. Artinya karena Rasulullah sendiri juga seperti itu. Rasulullah sendiri itu kadang-kadang meminyaki dirinya untuk bagaimana memesrakan hubungan suami. Mudah-mudahan itu jadi berkat kita. Amin. Ustaz, mohon pimpin kami berdoa untuk membuka hari ini insyaallah penuh barokah. Keluarga pemirsa dan juga keluarga ibu-ibu yang hadir di sini, meskipun saya bawakan dengan santai, tetapi mudah-mudahan sampai. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma al ahliha ahlihi wa ahlikum sakinatan mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minash sholihin. Rabbi habli minash sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Bi fadli ismi rabbika ya rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga ibu-ibu di studio, dan terima kasih untuk Anda semua pemirsa di rumah telah menyimak Cahaya Hati. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini dapat membawa ilmu dan manfaat yang besar untuk Anda dan juga keluarga Anda. Jangan lupa bahwa menikah itu adalah ibadah, dan jangan lupa juga kalau lagi berantem dengan pasangan, ingat anak, dan juga menjaga untuk selalu mempererat hubungan suami istri. Saya Anissa Pohan undur diri, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.